Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashraful anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwati fi din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jabar puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mana pada hari ini alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk memanfaatkannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ya seperti inilah seharusnya seorang hamba menjalani kehidupannya. Ya, barakallahu fiik. Senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya dengan ya, berusaha menjadi hamba yang bertakwa, ya, berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam, ya, menghiasi waktunya dengan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas yang barakallahu fikum diharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, tatkala hati kita senang ya, dengan amalan ketaatan, maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ya istiqamah di atas aktivitas ataupun kegiatan tersebut ya, jangan sampai ya ada celah dari syaitan ya, seperti ya dalam kita mulai dengan apa perkara yang melalaikan misalnya ya barakallahu fikum, membuka pintu dari perkara-perkara yang bisa melalaikan ya, sehingga mengurangi menjatuhkan keistiqomahan kita ya barakallahu fikum. Naam ya, maka ikhwan fillah rahimakumullah ya, bertekad berjuang untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Amin. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang syarah nawaqidul Islam, penjelasan berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman. Ya barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu ya kita sudah di akhir daripada pembatal yang ke 6, pembatal yang ke 6 yaitu apa? Man istahza'a bi syai'in min dini rasul au thawabillah au iqabihi kafara. Ya, barang siapa yang mengejek ataupun memperolok-olok ya sesuatu dari agama rasul atau mengejek tentang pahala dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tentang azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh telah kafir ya, murtad, keluar daripada agama Islam. Dan ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah ya, poin demi poin tentang pembatal-pembatal keislaman ini barakallahu fikum, dan semuanya ini ada di sekitar kita barakallahu fikum ya, artinya apa, tidak bisa kita anggap remeh atau kita merasa bahwasanya oh ini enggak ada di sekitar kita ya, paling ini cuma di Arab misalnya. Tidak. Ya, ini jelas sekali ada di sekitar kita. Bahkan ikhwani fiddini rahimani wa rahimakumullah, pembatal keislaman yang keenam ini justru paling melekat juga di negeri kita. Ya, barakallahu fikum. Berapa banyak kaum muslimin? Ya, mereka kita kenal dengan muslimin. Ya. Namanya negeri kita ini kan suka dengan humor, suka dengan candaan, ya, suka barakallahu fikum ngelawak ya gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Tapi materi-materi yang diajikan sebagai lawakan, ya barakallahu fikum, apakah berkaitan tentang kedustaan atau berkaitan tentang agama? ya, barakallahu fikum. Ya, khususnya terlebih lagi berapa banyak kaum muslimin yang lebih senang dengan dai-dai yang jago ngelawak. Ya, jago ataupun barakallahu fikum mengambil materi-materi kajian Islamnya dijadikan sebagai lawakan barakallahu fikum. Subhanallah, padahal ini agama. Ya, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dan sesuatu yang mengerikan apabila barakallahu fikum syariat Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai candaan, dijadikan sebagai hinaan, olokan, ejekan barakallahu fikum. Naam. Ya. Nah, kalau biasanya ya mereka alul ahwa wal bidah, ya mereka kalau membawakan kajian ya yang ada unsur lawakannya, ya biasanya sering ya membawakan tentang apa, tentang ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala ataupun tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dijadikan sebagai materi lawakan, subhanallah. Di sisi lain, tatkala dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, misalnya berjenggot, misalnya celana di atas mata kaki, berhijab, berniqab misalnya, itu jadi bahan serangan juga untuk ditertawakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah, ya wallahi ya ikhwani, ya demi Allah ya, tidak akan masuk itu nasihat demi nasihat yang dia sampaikan, seorang dai itu sampaikan kepada mad'unya. Ya, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Ya, dia barakallahu fi merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, majlisnya majlis tertawa. Ya, tertawa terbahak-bahak. Ya, itu yang dicari. Sekeluar daripada majlis tersebut, maka apa? Kembali lagi mereka. Ya, dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Ya. Barakallahu fikum. Jadi, kajian-kajian itu hanya sebatas hiburan. Ya, seperti hiburan nonton TV, seperti hiburan nonton, misalnya orang Jawa sukanya wayang misalnya, hiburan, barakallahu fikum, nonton ya, lawakan, ya, barakallahu fikum. Hanya sebatas itu saja. Tidak mengena dalam hati. Ya, barakallahu fikum. Ya, tidak mengena di dalam hati. Tidak, barakallahu fikum, tersirami hati tersebut. Justru sebaliknya. Ya, tujuan dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala agar hatinya tersirami dengan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dengan nasihat para ulama, justru tersirami dengan racun. Ya, dengan kalau istilah kata ya, harusnya dia sirami dengan air ya yang putih yang bening, ini disirami dengan air comberan hatinya, bunganya tersebut. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana dia akan tumbuh? Ya, justru dia akan semakin mati. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka penting ya, kita yang sudah memahami, maka kita ingatkan kepada keluarga kita. Ya, barakallahu fikum. Kita nasihati kepada keluarga kita, khususnya masalah bercanda. Ya, dalam urusan agama, barakallahu fikum. Ya, ini sesuatu perkara yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Ya, barakallahu fikum. Dan ini bukan tanpa dalil. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil di surah At-Taubah ayat ke 65 sampai ke 66. Ya, barakallahu fikum. Ya, di mana ketika itu ya, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh dan sungguh apabila engkau bertanya kepada mereka, ya, pasti mereka akan menjawab, kami hanya bergurau dan bermain-main saja. Katakanlah wahai Muhammad, abillahi, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bermain-main, memperolok-olok? La ta'tadziru, janganlah kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini dalil yang sangat kuat. Ya, berkaitan tentang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Sebab turunnya ayat ini tidak dijelaskan pula oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Ya, siapa mereka yang memperoleh ayat Allah? Muslimun. Ya, mereka di barisan Rasul alaihi salatu wasallam, muwahhidun, mereka ahli tauhid. Bayangkan. Mereka ahli tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Karena dulu di zaman sahabat, di zaman Rasul alaihi salatu wasallam, mereka yang sudah mendedikasikan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah, untuk Rasulullah SAW, itu sudah fondasi tauhidnya sudah ada semua. Sudah dibekali tauhid. Yang maju ke medan perang, ya, mereka itu sudah dibekali dengan tauhid. Sehingga mereka berani menghadapi musyrikin, beraninya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada sebatas bercanda kata mereka, ya, barakallahu fikum, karena alasan bercanda itu yaitu apa, untuk menghibur diri dengan letihnya mereka perjalanan safar mereka dalam perang Tabuk, ya, barakallahu fikum, mereka ingin membuat candaan agar yang satu sama lainnya apa tertawa gitu, menghilangkan kepenatan, menghilangkan barakallahu fikum, mungkin apa keletihan mencoba. Namun ya justru itu apa, menjadikan mereka murtad keluar daripada agama Islam. Mereka jadikan ya agama Allah Subhanahu wa taala sebagai canda-canda, sebagai alat untuk memperolok-olok ataupun candaan, barakallahu fiik. Naam. Sehingga ikhwan fil din rahimahumullah, sekali lagi ya, mereka saja ya dulu berada di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, bahkan membela Rasul alaihi salatu wasalam, bisa kufur, bisa murtad. Lalu bagaimana dengan orang-orang zaman ini? Orang-orang zaman sekarang ini, ya, akidahnya enggak jelas, manhajnya enggak jelas, ya, barakallahu fikum. Kemudian memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala lagi, barakallahu fikum. Naam. Ya. Mereka saja orang-orang yang berilmu, ya, bahkan hidup di zaman Rasul alaihi salatu wasallam bisa murtad, apalagi orang-orang yang jauh daripada masa kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, jadi itu ya, barakallahu fikum, alasan mereka cuma bercanda, tapi tidak ada uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila mereka telah memperolok-olok, mengejek, bercanda, menjadikan bahan gurauan yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan, kita selesaikan barakallahu fikum pembatal yang keenam ini, barakallahu fikum. Qala syarih hafizahullah taala, فهذا دليل على أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو شيئا من القرآن أو شيئا من السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل. Maka ini Allah menjadikan sebuah dalil, sebuah petunjuk. Ya, barakallahu fikum. Ya, sebab turunnya ayat tersebut, kisah sebab turunnya ayat tersebut ini sebagai dalil atas apa? Anna man saddallaha, barang siapa yang mencela Allah dan mencela Rasulnya atau mencela kitabnya atau sesuatu dari Al-Quran, mencela sesuatu dari Al-Quran, misalnya seperti salah satu penggalan ayat dijadikan sebagai gurauan misalnya, atau sesuatu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sesuatu dari sunnah Rasulullah Sallam. Nah, ini sering terjadi nih. Ya, sunnah Rasul Alaihi Salatu Wasallam. Berjenggot sunnah Rasul, sering dijadikan candaan. Ya. Sering dulu, kalau dulu sering kita dengar apa? Orang yang berjenggot dia disamakan dengan apa? Kambing. Ya, barakallahu fikum. Wah, kayak kambing kamu, jenggotan katanya. Padahal ini syariat. Kita berjenggot karena apa? Menjalankan syariat. Ya, padahal kalau mau dibalas bisa saja. Ya, bisa saja. Ya. Begitu banyak hewan yang tidak memiliki apa? Jenggot. Ya, barakallahu fikum. Kalau dikembalikan, bahkan binatang-binatang yang najis pun, ya bisa kita balas, tapi tidak boleh seperti itu. Ya, jangan membalas, barakallahu fikum, seperti mereka, dengan cara mereka. Cara orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, baik. Jadi ini sering. Atau bahkan memakai niqab, memakai cadar, dikatakan seperti ninja misalnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tujuannya apa? Memperolok-olok, mengejek. Ini bahaya. Konsekuensinya besar insyaallah subhanahu wa taala. Murtad keluar daripada agama Islam. Bukan main-main. Ya. Mengejek celana di atas mata kaki, dikatakan kebanjiran, dan seterusnya. Ya subhanallah. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah yang diperolok-olok, yang dijadikan bahan ejekan oleh sebagian kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, annahu yartaddu anil Islam wa in kana yamzah. Ya. Dan sesungguhnya, ya barakallahu fikum, ya, ia keluar daripada Islam. Orang yang apa? Mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela kitabnya, atau sesuatu dari Al-Quran, ataupun mencela sunnah Rasulullah SAW, maka dia statusnya adalah keluar daripada agama Islam. Bisa murtad keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Wa in kana yamzah. Ya, walaupun ia bercanda. Bayangkan. Walaupun bercanda. Saya kan cuma bercanda. Weh, jangan main-main. Ya. Ini syariat, ini agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, ya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa aidal ladzina yaqulun. Ya. Dan di mana orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang mengucapkan, ya, ini didatangkan lagi syubhat. Nah, ini tarikhnya Syekh Shalih Fauzan, ya. Apa mendatangkan syubhat-syubhat yang beredar, kemudian beliau bantah. Ya, masyaallah. Ya. Nah, kata beliau Abdullah taala, ya, beliau bertanya, di mana, ya, orang-orang yang mengatakan innahu la yartaddu illa idza dawa min qalbihi. Ya. Bahwasanya ia itu tidak murtad. Orang yang memperolok-olok agama Allah tadi, ya itu sebenarnya tidak murtad. Ya, kecuali idza nawa min qalbihi, kecuali ia meniatkan dari dalam hatinya. Ya, kecuali kalau memang dari hatinya yakin, seyakin-yakinnya. Misalnya masalah jenggot itu ya enggak perlu apa-apa, tidak perlu, tidak harus dilakukan. Ya. Nah, kecuali seperti itu. Tapi kalau cuma bercanda, ya itu enggak murtad. Ya, enggak mengeluarkan dia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, falau saballaha wa rasula au al-qur'ana, ya. Nah, walau kalaulah seseorang tersebut mencela Allah, ya, mencela Rasul atau mencela Quran, ma nahkumu alaihi illa idza kana ittakhadahu. Ya, kita tidaklah menghukuminya, ya, menghukumi orang tersebut yaitu murtad kecuali apabila ia meyakini apa yang dia ucapkan tersebut. Ya, ini syubhat. Ya. Jadi syubhat ini mengatakan bahwasanya orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan syariat agama Allah Subhanahu wa taala sebagai candaan, itu bisa murtad kalau ada niat dalam hatinya, memang ingin menghina dalam hatinya. Kalau dia meyakini, ini syubhat, ya. Barakallahu fikum. Nah, ma nahkumu alaihim bimujarrad at-takallumi aw at-talaffuzi. Ya, awil fi'li, ya, nah, ya, kita tidak menghukum mereka, ya, dengan karena pembicaraan semata. Ya, jadi kita enggak boleh menghukumi mereka disebabkan karena obrolan mereka semata, ya, candaan mereka semata, melalui pembicaraan mereka semata, awil talafudhi atau perkataan mereka semata, awil fi'l atau perbuatan mereka semata, enggak boleh langsung kita barakallahu fikum mengatakan itu ya murtad, bisa murtad, enggak boleh. Dia bisa aja bebas. Jadi maksudnya gini. Ya, orang syubhat ini maksudnya apa? Jadi kalau ada orang ya barakallahu fikum yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, ya udah biarin aja orang, selama dia, kita enggak tahu hatinya. Kalau dia yakin baru itu murtad. Kalau enggak yakin ya enggak murtad lah. Artinya apa? Boleh bebas. Bebas. Ya, bercanda dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia yakin, menghina dengan keyakinan baru murtad. Tapi kalau sedang bercanda enggak apa-apa, bebas. Itu maksudnya. Ya, barakallahu. Nah, itu maksud makna daripada syubhat tadi. Ya. Jadi mempersilahkan orang menjadikan agama ini sebagai candaan, sebagai olok-olok sehingga dibawakan, ya, di dalam majelis-majelis, dibawakan oleh dai-dai, enggak apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Ya, uang dia niatnya baik kok. tujuannya baik untuk mengajak manusia untuk menghibur ya kaum muslimin ya. Dia seorang ustaz ya, materi dakwahnya ya, materi lucu-lucunya ya pasti masalah agama. Itu. Enggak mungkinlah dia seorang ustaz masa materinya materi seperti pelawak ketoprak misalnya. Ya kan? Enggak mungkin ya, pasti materinya seputar agama, dikemas untuk dijadikan bahan candaan terhadap seputar agama. Selama dia tidak hatinya tidak yakin kalau itu benar-benar untuk dihinakan, maka dia tidak murtad, enggak apa-apa itu. Nah, itu maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka Syekh Shalih Fauzan membantah barakallahu. Ya. Kata beliau hafizahullahu taala, min aina atau bihadal kalami wahadal qaydi. Ya. Dari mana mereka bisa mendatangkan ucapan dan ketentuan ini? Ya, maksudnya dari mana mereka bisa membuat kaidah yang seperti ini? Ya. Jadi apa? Orang yang boleh, orang yang bercanda dengan ayat Allah, bercanda dengan sunnah Rasulullah, memperolok-oloknya, mengejeknya, jadikan bahan candaan, itu enggak apa-apa selama tidak yakin dalam hatinya untuk dilecehkan. Ya, maka Syekh Shalih Fauzan menanya, dari mana kaidah ini? Apa dalilnya? Mana hujahnya? Ya. Barakallahu fikum. Nah, maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, Allahu hakama 'alaihim bi'iddah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghukum mereka dengan kemurtadan. Ya. Nah, Allah sendiri yang menghukum mereka, maksudnya apa? Orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, jadikan bahan candaan, jadikan bahan lawakan, itu Allah sendiri yang menghukum mereka dengan kemurtadan. Ya. Mana contohnya, mana buktinya? Wa hum yaqulun, dari ayat tadi. Ya, surah At-Taubah tadi ayat 65 ya sampai 66, ya. Hum yaqulun, ya mereka, padahal mereka mengatakan ya kunna nakhudhu wa nal'ab, padahal kan orang-orang tadi mengatakan kami ya hanya sekedar bergurau dan bermain-main. Ya, barakallahu fikum. Ya, dia membela diri loh orang ini. Ketika ketahuan, barakallahu fikum, ya dia melakukan mengejek sahabat Rasul, bahkan mengejek Rasulullah SAW. Ya, barakallahu fikum, dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mereka mencari pembelaan. Mereka ingin menjelaskan, itu tadi kita cuma main-main aja, cok. Cuma sekedar bergurau, bercanda, enggak serius. Ya, barakallahu fikum. Ya. Siapa mereka ini? Kata Syekh Shalih Fauzan, hum mu'minuna. Mereka ini orang-orang yang beriman. Ya, hum mu'minuna billah. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah wa rasulihi, beriman kepada rasulnya. Muwahhidun, dan mereka ini orang-orang yang ahli tauhid. Orang-orang yang telah dibekali tauhid, orang-orang yang memahami tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Bayangkan. Ya. Ya, ini faedah besar buat kita, barakallahu fikum. Kita yang sudah memahami tauhid, tidak ada jaminan kita ya tidak tergelincir dengan kekufuran. Perhatikan ya. Ya, kita yang sudah mengaku mengenal tauhid, mengetahui kesyirikan, itu belum ada jaminan lisan kita, ya, anggota badan kita, hati kita tergelincir, ya, barakallahu fikum, dan menjadi kufur. Belum ada jaminan. Dulu di zaman Rasul alaihi salatu wasallam, mereka ini muwahhidun, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, tapi mereka tergelincir dengan lisan mereka, ya, barakallahu fikum, untuk memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, maka hati-hati. Ya. Sehingga apa pentingnya apa untuk istiqamah, istimrar terus-menerus mempelajari tauhid. Jangan sampai putus. Jangan sampai berhenti. Jangan sampai merasa saya sudah ahli tauhid, sudah paham tauhid, tauhid dah khatam pelajaran tauhid. Ya. Ini orang di zaman sahabat, di zaman Rasul masih hidup, bisa tergelincir. Ya. Lalu bagaimana dengan kita yang jauh di masa kerasulan, di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa atba'ut tabi'in, di masa para ulama yang terdahulu, ulama ussalah. Ya, barakallahu fikum. Kemungkinannya sangat-sangat besar. Ya, barakallahu fikum. Pernah terjadi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya, pernah kami dengar kisahnya ini. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau. Ya. Naam. Ya, jadi tatkala beliau dirundung dengan masalah keluarga, ya, masalah keluarga, ya, barakallahu fikum, ya, dengan istrinya, ya, naam, ya. Sehingga apa? Sehingga tinggalnya sedang berpisah ini. Ataupun cek sering cekcok sehingga tinggalnya harus berpisah antara suami dengan istri. Ini orang yang ngaji, orang yang taklim, orang ahli sunnah yang katanya muwahhidun, ya, termasuk orang-orang ahli tauhid. Saking beratnya permasalahan ini, barakallahu fikum, sampai dia langsung curiga. Jangan-jangan istri saya ini diguna-guna. Ya, barakallahu fikum, ya. Disantet atau apa diguna-guna. Aduh, gimana ini caranya? Ya, barakallahu fikum, ya. Sehingga dia bergaul dengan orang-orang masyarakat umum di sekitarnya. Ya, mungkin tetangganya, mungkin keluarganya. Sehingga memberikan masukan. Sudah, daripada kamu, ya, apa? Daripada kamu memperkirakan jangan-jangan, udah datangin saja. Ini Pak Ustadz ini, ya, labelnya Ustadz. Pak Ustadz ini dia insya Allah bisa, ya, melihat. Ya, ini istri kamu kenapa kok selalu uring-uringan, selalu enggak ini sama kamu, kenapa ini? Dia bisa melihat apa diguna-guna ataukah tidak. Dan subhanallah akhirnya datang dia. Ya. Karena stresnya itu enggak kuat menahan permasalahannya, akhirnya dia putuskan untuk mendatangi dukun tadi dengan lebat ustaz. Yang dikatakan bisa mengetahui perkara yang gaib. Ya, subhanallah. Ya, ini orang yang katanya ahli tauhid, belajar pelajaran tauhid. Ya, tapi memang ketika ditelusuri memang sudah lama dia barakallahu fikum apa? Enggak istiqamah dalam menuntut ilmu. Ya, barakallahu fikum. Ya, naam. Enggak orang lama ya, sudah lama ngajinya. Ya, barakallahu fikum. Sudah lama ngajinya barakallahu fikum. Naam. Ya, akhirnya dia datangi itu dukun, terus kata dukun, ya, ini sepertinya ada yang ngirim. Subhanallah. Sepertinya ada yang ngirim ini. Dalam bentuk harimau. Wah, subhanallah. Ya, naam. Ya. Kamu pernah punya masalah dengan siapa? Ini kan namanya sugesti ya. Sugesti ya. Dibawa. Sehingga dia, benar juga ya. Sehingga terbawa pikirannya ya. Diingat semua yang punya masalah sama dia. Disebutkan fulan. Ya, itu hati-hati. Ya, barakallahu. Sekarang kamu ya lakukan seperti ini. Ya, subhanallah. Ya, barakallahu. Walhamdulillah. Ya. Perbuatan ini sempat diceritakan kepada salah satu keluarganya yang sudah ngaji juga. Maka marahlah apa keluarganya ini. Subhanallah antum. Antum datangi dukun. Ya. Antum percaya dengan dukun. Subhanallah. Istighfar antum, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum ahli sunnah. Ya, naam. Antum kan ahli tauhid. Sudah faham tauhid, faham kesyirikan. Ya. Siapa yang mengetahui perkara yang gaib? Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja tidak tahu kalau tidak diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini engkau mempercayai manusia yang tidak jelas siapa ini orangnya. Ya, bisa jadi dia syaitan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ingin menyesatkan ahli tauhid. Ya, barakallahu. Akhirnya alhamdulillah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan walhamdulillah. Ya. Keluarganya pun kembali harmonis, walhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Hikmah di balik apa? Pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi ini pelajaran besar bagi kita barakallahu fikum. Nah, ahli tauhid ya, belum ada jaminan mereka selamat dari ketergelinciran terhadap kesyirikan. Dari berbagai macam sisi. Apalagi tatkala kita membahas pembatal-pembatal keislaman, wallah. Itu sudah mungkin sudah paham. Ya. Padahal terkadang dia lupa lisannya. Ya, berawal mungkin dari sekedar nonton ustaz yang apa yang melucu dengan membawakan materi agama tentang syariat ditertawakan, berawal dari kita ikut tertawa. Oh iya, lucu juga ustaz ini ya. Walaupun kita tidak apa, tidak mengikuti, tidak meyakini dia barakallahu fikum sebagai ustaz kita, tapi kita hanya ingin nonton lawakannya saja. Ini kan ada sifat apa? Mendukung, ta'awun, membela. Ya, ikut. Ya misalnya kalau di YouTube, berarti ikut apa? Ikut menjadi viewernya, penontonnya, menambah penontonnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, hati-hati. Ya, hati-hati. Berawal dari situ sehingga kita terkagum, sehingga butuh dengan dia, butuh dengan lawakan dia. Butuh dengan lawakan dia, pokoknya ustaz itu lucu sekali. Ya, oh yang saya lagi stres, lagi apa saya dengar ustaz ini. Kan saya enggak dengar apa, saya kan dengarnya taklim. Ya, dengarnya taklim dibungkus dengan kajian. Saya bukan dengar, saya tidak lihat sinetron. Saya tidak lihat barakallahu fikum, na'am, acara komedi lawak-lawakan itu, tidak. Saya lihat kajian. Ya, yang dibungkus dengan candaan lawakan, subhanallah. Berawal dari situ, ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga kita butuh bergantung kepada dia tatkala butuh hiburan, sampai-sampai kita juga ikut menertawakan ya syariat yang dijadikan bahan sebagai apa? Candaan, barakallahu fikum, na'udzubillahi min dzalik, dan kita bisa termasuk ya orang-orang yang murtad keluar daripada agama Islam, wa iyyadu billah. Nah, ya ini hati-hati. Ya barakallahu fikum. Nah. Tabi ikhwan fi din rahiman yarhamukumullah ya. Walakin lamma qalu hadhihi al-maqala, akan tetapi tatkala mereka mengucapkan ucapan ini, tadi yang bercanda tadi siapa? Mukminun. Ya. Muwahhidun. Ya. Mereka orang beriman dan mereka orang ahli tauhid. Ya, tatkala mereka mengucapkan ucapan ini, Allah jalla wa ala qal, maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum, berfirman terhadap mereka ini, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah barakallahu fikum keimanan kalian. Ya, na'am. Ya. Walam yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, tidak berfirman, in kuntum ta'taqiduna hadza. Dan Allah tidak berfirman apa? Apabila kalian meyakini ucapan ini. Tidak ada kalimat ini dalam ayat tersebut. Sehingga terbantahlah syubhat orang yang mengatakan orang yang bercanda bisa kufur kalau dia ada keyakinan dalam hatinya, maka itu kufur. Ya, maka terbantahkan. Orang yang mukminun tadi, orang yang muwahhidun tadi, ya, Allah tidak katakan, Allah tidak sambung ayatnya, qad kafartum ba'da imanikum in kuntum ta'taqiduna hadza. Tidak ada itu ayat itu di. Tidak ada sambungan itu in kuntum ta'taqiduna hadza, tidak ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya hanya sekedar lisan yang berucap. Tidak harus ya, ada keyakinan dalam hati. Itu sudah menyeret kita kepada kemurtadan, barakallahu fikum. Hanya lisannya, hanya anggota badannya, ya, yang memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh menunggu keyakinan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan harus dengan adanya keyakinan tatkala memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Maka qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian, barakallahu fikum. Nas'alullah al-afiyah. Ya, kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Ya. Jadi itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hadirallahu. Kemudian beliau melanjutkan. Fa yajibu anna al-umura tunazzalu manazilaha. Ya, maka wajib untuk mendudukkan perkara-perkara pada tempatnya. Jadi kalau mau bicara itu, lihat-lihat dulu. Hati-hati. Ya. Kalau mau bercanda, mau bergurau, jangan bawa-bawa agama. Jangan jadikan agama sebagai materi candaan kita. Ya, bercanda boleh, mubah hukumnya. Ya, tentunya. Tapi jangan sampai apa? Menjadi haram, bahkan membuat kita murtad keluar daripada agama Islam, tatkala bahan candaan itu berupa syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Wala natadakhkhal fiha, dan kita tidak masuk pada perkara tersebut biziyadatin au naqsin au taqyidatin ya min indi anfusina, ya. Nah, dan kita tidak masuk kepada perkara-perkara tersebut dengan penambahan-penambahan, ya, atau pengurangan-pengurangan, atau membuat ketentuan-ketentuan ataupun kaedah-kaedah min indi anfusina, dari diri kita sendiri. Ya, barakallahu fikum. Enggak boleh kita buat kaedah-kaedah sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, inilah kaedah dari Allah, inilah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu siapa saja yang bercanda dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya atau perbuatannya walau tidak didukung dengan keyakinannya, maka kafartum ba'da imanikum, maka sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian, barakallahu fikum. Nah, ya, Allahumma sa'ala an aqidatin, Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya tentang akidah mereka, tentang keyakinan mereka, Allah tidak tanya itu. Ya, di dalam ayat ini dan sebab turunnya ayat ini, Allah tidak tanyakan keyakinan mereka, bagaimana keyakinan kalian tentang ucapan tadi. Tidak, tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar barakallahu fikum, kalimat candaan, kalimat gurawat, langsung difonis oleh Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh telah kalian telah kafir setelah keimanan kalian, barakallahu fikum. Nah, ma dzakara annahum ya'taqidun, Allah tidak menyebutkan bahwa mereka meyakini ucapan tersebut, tidak, ya, bal hakama 'alaihim biridda ba'da al-iman, bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan kemurtadan setelah keimanan mereka. Ya, qad kafartum ba'da imanikum, ya, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian, barakallahu fikum. Rattaba hadha 'ala al-qawl, Allah menetapkan, ya, menetapkan hukum murtad, kemurtadan ini, ya, 'ala qawl, atas ucapan. Rattaba hadha 'ala al-istihza'i, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan hukum murtad ini atas perbuatan memperolok-olok, mengejek. Walam yuqayyidhu bihadhil quyud, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat dengan syarat-syarat ataupun kaidah-kaidah ataupun ketentuan-ketentuan, ya, hanya dengan ucapan dan perbuatan saja, ya, walau tanpa ada keyakinan itu bisa murtad, ya, barakallahu fikum. Nah, al-insanu idza takallama bi kalimatil kufri wa huwa ghairu muqrahin yuhkamu alaihi biridda. Nah, ini ada ketentuan lain. Ini baru ketentuannya. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya. Al-insanu, seseorang, ya, idza takallama bi kalimatil kufur, seseorang apabila mengucapkan kalimat kekafiran wa huwa ghairu muqrahin, sedangkan dia tidak dipaksa, yuhkamu alaihi biridda, maka dia dihukum dengan kemurtadan. Amma in kana mukrahan fahada la yartad. Adapun apabila ia dipaksa untuk mengucapkan ataupun untuk bercanda, untuk bergurau, untuk memperolok-olok, untuk mengejek agama Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini kalau dipaksa, orang ini tidak murtad. Nah, ini baru ketentuan. Karena ini keumuman ketentuan. Ya, apabila dia terpaksa melakukannya, barakallahu fikum, apabila belum sampai ilmu kepadanya, ya, barakallahu fikum, na'am, apabila ada unsur-unsur yang lainnya, ya, na'am, barakallahu fikum, unsur politik misalnya dan segala macamnya, ya, barakallahu fikum, na'am, barulah, ya, dia, apa, ini klasifikasinya agar dia tidak langsung difonis sebagai orang yang keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, perbuatannya kita jangan ragu. Nih, sekali lagi diulang-ulang terus, ya. Perbuatannya tatkala dia memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu itu perbuatan kekafiran, perbuatan murtad, bisa memurtadkan. Ya, namun orangnya teliti dulu. Ya. Teliti di sini apa? Bukan masalah keyakinan. Terkait dengan apa? Terkait dengan istihza ini. Ya. Engkau mengucapkan kalimat tadi, itu tahukah itu ayat Allah Subhanahu wa taala? Oh iya, ya. Astagfirullah. Ya, naam. Ah, berarti dia apa, enggak paham. Makanya kita nasihati. Ya, barakallahu fikum. Naam, sehingga apa, butuh, ya, nasihat kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang sering, ya, terjatuh kepada canda, tawa, memperolok-olok, mengejek ayat Allah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, sampaikan saja, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, misalnya dia mengejek jenggot, ya, memperolok-olok celana di atas mata kaki, memperolok-olok cadar misalnya. Bacakan ayat ini dan sampaikan sebab turunnya ayat ini. Dan sampaikan kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ingat. Ya, Allah menghukumi orang ini, ya, apa tadi faedahnya? Orang yang melakukan perbuatan ini siapa? Mereka mukminun loh. Mereka orang beriman loh. Mereka orang ahli tauhid loh. Mereka hidup di zaman Rasul, mereka ketemu Rasul. Ya, barakallahu fikum. Tapi mereka bercanda-canda dengan ayat-ayat Allah, dengan syariat agama Allah, mereka memperolok-olok sahabat Rasul, mereka memperolok Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka Allah katakan apa? Mereka kufur. Ya. Sampaikan ancaman ini kepada mereka. Hati-hati. Nabi berjenggot karena ada nasnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kami begini-begini karena ada ayatnya, ada dalilnya. Hati-hati. Ya. Oh iya, kan saya kan enggak yakin itu. Maksudnya saya cuma bercanda aja, itu kan bukan keyakinan saya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Orang ini enggak bercanda, orang ini enggak apa, enggak berkeyakinan. Tidak ada disebutkan keyakinan terhadap orang ini. Tatkala mengejek Rasul, tatkala mengejek para sahabat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Allah tidak menyebutkan syarat orang itu bisa murtad, harus ada keyakinan dulu terhadap ucapannya, terhadap tindakannya, terhadap pelecehannya. Tidak. Ya, hati-hati. Ya, sehingga ini bisa kita jadikan sebagai bahan nasihat untuk keluarga kita yang masih belum senang dengan sunnah. Ya, barakallahu fikum, agar minimalnya kalau mereka masih berat untuk beramal dengan sunnah, maka jangan dijaga lisannya. Jangan memperolok-olok, jangan mengejek. Ya, barakallahu fikum. Ya, harusnya didukung. Ya, walaupun dia masih berat beramal. Dan masya Allah, berapa banyak ya ahlu sunnah yang ikut kajian bersama asatidzah ahli sunnah, mereka terkadang masih cukur jenggot. Ya, barakallahu fikum. Mungkin terikat dengan misalnya dari aparat kepolisian, ya dari TNI, Polri. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Tapi mereka ya ada di satu sisi mereka ada rasa malu tidak berjenggot karena ini kan syariat, dia mudah faham. Di satu sisi mereka ikut ta'lim, mendukung bertahun dengan dakwah. Ya, mereka ingin buktikan bahwasanya ya barakallahu fikum, kami peduli terhadap dakwah. Kami semangat untuk berlakukan apa melakukan apa memberikan ya naam partisipasi ataupun memberikan apa yang kami miliki untuk dakwah ini. Ya, walaupun di sisi lain kami masih berat untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, barak. Mereka tidak memperolok-olok, bahkan mereka ikut mendukung, bahkan mereka malu. Ya. Malu kok tidak berjenggot. Ya, barakallahu fikum. Naam, harusnya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita dikuatkan untuk bisa, khususnya untuk kita pribadi juga, kita memohon kepada Allah agar kita pribadi dan keluarga kita, saudara kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan untuk menjalankan sunnah, diberikan kekuatan untuk istiqamah di atas sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ya, dengan kematian yang baik, kematian yang husnul khatimah. Ya, amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته